السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari', syarah atau ta'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sampai pada ucapan muallif wa huwa al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala rahimahullah: wal imanu بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه، bahwa أهل السنة والجماعة، karena awal pembicaraan beliau adalah tentang prinsip-prinsip أهل السنة، maka kalimat wal iman wawnya adalah atafun ala ma qabla, mengikut apa yang telah lewat. Bahwa aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah ini dan ini dan ini, sampai yang sekarang dibahas oleh beliau, dan beriman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika mengajak bicara ahlul qalibi. Ahlul qalib adalah orang-orang yang dilemparkan ke dalam qalib. Qalib itu seperti blumbang, seperti sumur yang dilemparkan di sana mayat-mayat orang-orang kafir musyrik yang terbunuh dalam perang Badr. Yauma Badrin, pada hari di mana terjadinya perang Badr. Maka Rasulullah SAW mengajak bicara ahlul qalib dengan bahasa ahlul qalib, penduduk qalib, maksudnya orang yang dilemparkan di dalam qalib, yakni musyrikin. Beriman bahwa ketika Rasulullah SAW berbicara, kanu yasma'una kalamahu, bahwa mereka benar-benar mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahu mu'jizatun, bahwa Nabi Rasulullah SAW memiliki mu'jizat-mu'jizat. Yang namanya mu'jizat adalah al-amr al-khariqu lil'adah. Perkara yang luar biasa. Keluar dari kebiasaan yang ada di dunia. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang biasa terjadi di dunia, ini luar biasa. Walaysa lil'insani fiha amalun. Yang bukan dari perbuatan manusia, bukan dari rekayasa manusia. Itu mukjizat. Innama hiya min khalqillah ta'ala. Sesungguhnya mukjizat hanya benar-benar ciptaan Allah dan Allah yang menakdirkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka yang selalu menuntut mukjizat. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. Kata Allah, mereka berkata, tidakkah kiranya dia turunkan bukti-bukti mukjizat-mukjizat, ayat maksudnya tanda-tanda yang membuktikan kenabian, maksudnya mukjizat. Kalau saja atau tidakkah kiranya dia menurunkan dari Rabb-nya mu'jizat-mu'jizat. Maka Nabi diajari oleh Allah SWT untuk menjawab. Qul, katakan pada mereka. Innamal ayatu indallah. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut hanya dari sisi Allah SWT. Yani bukan bikinan manusia. Bahkan bukan bikinan Nabi SAW. Rasulullah SAW hanya mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yaqtarihuna ala rasuli anahu ya'ti bi ayatin min indih. Mereka menantang dan menuntut agar Rasul mendatangkan bukti-bukti dari sisinya. Yang tadullu ala risalatih. Yang menunjukkan risalah kerasulan beliau. Kama yaqulun. Sebagaimana mereka katakan. Tetapi Nabi diajarkan oleh Allah untuk berkata. Innamal ayatu indallah. Sesungguhnya tanda-tanda, bukti-bukti, keajaiban-keajaiban. Itu dari Allah. Adapun manusia. Tanpa bantuan Allah. Tidak bisa apa-apa. Maka dikatakan pula oleh Allah kepada nabinya, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakan pada mereka, aku ini manusia seperti kalian. Basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kalian, hanya saja aku mendapatkan wahyu. Aku manusia seperti kalian artinya kemampuannya kemampuan manusia secara fisik. Tidak mungkin bisa membelah bulan. Tidak mungkin bisa menjadikan ini dan itu. Tidak bisa. Sebagaimana manusia? Kecuali kalau Allah yang menakdirkan sebagai mukjizat. Sehingga Nabi diajari oleh Allah disuruh untuk menjawab. Qul innamal ayatu indallah. Katakan bahwa ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti. Mu'jizat-mu'jizat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa alladhi yudhhir al-mu'jizat. Maka Allah lah yang menunjukkan mu'jizat-mu'jizat. Wa yujriha ala aidi rusulih. Dan yang menunjukkannya dan menakdirkannya di tangan-tangan para rasulnya. Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Beliau melihat tali temali tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Beliau mundur. Ada rasa takut sebagai manusia. Terkena khifah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kepada Musa alaihi salam, la takhaf, jangan takut. Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilqi, asaka, lemparkan tongkatmu. maka dilemparkanlah tongkatnya. Tiba-tiba menjadi ular. Wa talqaf ma sana'u, dan makan semua yang mereka bikin. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah, tukang-tukang sihir itu yang paling tahu bahwa tongkatnya Nabi Musa menjadi ular-ular beneran yang bisa makan. Adapun tongkat mereka, batu, tali-tali mereka yang menjadi ular, mereka tahu bahwa itu hanya sihir, bukan hakiki. Sehingga ketika mereka melihat talqaf ma sana'u, memakan apa yang mereka bikin, mereka sadar. Tukang-tukang sihir duluan yang sadar bahwa ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kharru saharatu sujada. Tukang-tukang sihir tadi tersungkur sujud. Demikian pula para anbiya, dan demikian pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka menuntut begini dan begitu, maka kata Nabi, yang memiliki mukjizat atau yang memiliki kekuasaan takdir-takdir itu Allah, bukan saya. Qul innamal ayatu 'indallah, katakan sesungguhnya tanda-tanda itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yujriha 'ala aidi rusulihi litasdiqihim. Allah langsungkan, Allah jadikan di tangan-tangan para rasulnya agar mereka mau percaya. Wa min dzalika, di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW adalah mengajak bicara orang yang telah mati, dan orang-orang mati itu mendengar ucapan Rasulullah SAW. Ini mukjizat. Apa makna mukjizat tadi? Hah? Khariqun lil 'adah. Luar biasa. Di luar kebiasaan. Berarti kebiasaan mayit mendengar atau tidak mendengar? Di sini dikatakan Rasulullah SAW mengajak bicara orang-orang mati musyrikin. Dalam keadaan musyrikin tadi mendengar, padahal sudah mati. Mu'jizat atau bukan mu'jizat? Mu'jizat. Sedangkan makna mu'jizat artinya luar biasa. Maknanya biasanya orang mati itu tidak mendengar. Di sinilah ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama faqih, fuqaha, mereka bisa memahami dengan cerdas bahwa ini mukjizat Rasulullah SAW, bahwa biasanya mayat tidak mendengar. Maka jangan dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa mayat mendengar dengan kejadian ini. Kenapa kamu ngajak bicara orang sudah mati? Ya wali fulan, ya wali fulan, ya syekh maulana, kada wa kada. Jawabannya, Nabi juga pernah ngajak bicara orang-orang mati di Qalibi Badrin. Apa jawab kalian? Itu mukjizat Nabi, dan itu luar biasa, di luar kebiasaan. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebiasaan apa yang sudah Allah jadikan sunnatullah fil kaun, sunnatullah di alam ini, bahwa orang mati ya tidak mendengar. Disebutkan dalam beberapa ayat. Di antara ayatnya Allah katakan, wama anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Itu satu ayat. Ayat lainnya, tusmi'ul mauta. Bagaimana engkau akan mengajak bicara orang mati? Baik. Itu dua ayat. Yang ketiga, riwayat ini pun para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau mengajak bicara orang yang sudah mati? Bukankah mereka tidak mendengar? Maka Nabi menyatakan, sekarang ini mereka lebih mendengar dari kalian. Sekarang ini mereka lebih mendengar dari kalian. Artinya bahwasanya ini luar biasa. Memang benar, biasanya orang mati itu umumnya ya tidak mendengar, itu hukum asal. Tetapi karena mukjizat Rasulullah, Rasulullah SAW bisa memperdengarkan ucapannya kepada orang yang sudah mati. Kita kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan dalam Ithaful Qari. Qala hafizahullah. Al-mayyit law tukallimuhu la yasma'uk. Namanya orang mati, kalau kamu ajak bicara dia, tidak akan mendengarmu. wala yadri ma taqul, dan tidak akan tahu apa yang kau katakan. Lakin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kallama qatla Badrin, tetapi Nabi SAW mengajak bicara bangkai-bangkai musyrikin yang telah mati di perang Badr dari kalangan Quraisy, alladzina adzauhu, yang telah menyakiti Rasulullah SAW dan juga menyakiti kaum muslimin di Mekah. Wa takabbaru 'alal iman, dan mereka sombong tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa 'asau, dan menentang Allah dan Rasulnya. Wa tajabbaru 'alal rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mereka benar-benar sombong menentang Rasulnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa akhrajuhu wa akhraju ashabahu wa adawhum, mengusir Rasulullah dari Mekah, mengusir para sahabat dari Mekah, menyakiti mereka, mengejek mereka. Dan alhamdulillah, amkanallah minhum, Allah menangkan kaum muslimin dari mereka. Dan mereka terbunuh dalam perang Badar, terkalahkan dengan kekalahan yang telak dalam perang Badar. Faqutilu wa qutilat sanadiduhum, dan terbunuh mereka, para sanadid, bentuk jamak dari sindid. Sindid adalah tokoh-tokoh, tokoh-tokoh musyrikin. Sanadiduhum wa akabirihim, wa qutilat, maka terbunuhlah sanadiduhum wa akabiruhum, di antaranya Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah, wa Abu Jahl ibn Hisham, wa adad kabir min akabir Quraisy, dan sekian banyak jumlah para tokoh-tokoh Quraisy musyrikin yang terbunuh dalam keadaan kafir. Qutilu fi Badrin, terbunuh dalam perang Badar. Thumma amara bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ulqu fi qalibin min abari Badrin, maka mereka dilemparkan ke dalam belumbang dari belumbang-belumbang di Badar. Wa waqafa alaihim, dan Nabi berdiri di hadapan mereka, kemudian mengajak bicara mereka. Ya fulan, ya fulan, disebut namanya satu persatu. Dipanggil ya Utbah, ya Syaibah, ya Aba Jahlin, ya Umayyah. Bangkai-bangkai tadi dari tokoh-tokoh musyrikin, Nabi panggil satu persatu, sampai kemudian Nabi berkata, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian dapati apa yang telah Allah janjikan pada kalian? Kalian dapati? Aku, kata Nabi, fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqa, aku sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepadaku, Allah tepati. Apakah kalian dapati apa yang Allah janjikan pada kalian? Ini barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang bukan merupakan pertanyaan. Walaupun bentuknya bentuk pertanyaan, tetapi ini namanya barakallahu fikum ejekan. Yani sekarang kalian rasakan apa yang sudah Allah janjikan pada kalian, atau kalian sudah merasakan apa yang sudah Allah ancamkan atas kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala lahu Umar. Umar berkata, ya Rasulullah, kaifa tukallimuhum? Ya Rasulullah, bagaimana engkau ajak bicara mereka? Wa qad jayyafu wa hum la yasma'un. Mereka sudah menjadi jifah, bangkai-bangkai. Wa hum la yasma'un, dan mereka enggak akan mendengar. Ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan Umar ini dilandasi dengan ayat-ayat tadi. Ayat yang berkata, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Atau ayat yang engkau tidak akan mengajak bicara atau tukallimu al-mauta. Kalian enggak akan berbicara dan enggak akan bisa berbicara pada orang mati. Dan apa yang sudah dipahami bersama oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa orang mati tidak mendengar. Ini kaidah. dengan dua dalil dan ucapan sahabat. Bahwa orang mati tidak bisa mendengar ucapan orang hidup. Baik, tetapi Nabi menyatakan bahwa ini mukjizat. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, lakinnahum la yantiquna wa la yatakallamun. Mereka atau kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Saya ulangi terjemahannya, ma antum bi asma', tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Artinya mereka lebih mendengar dari kalian. Tetapi mereka tidak bisa berbicara. Tetapi mereka tidak bisa menjawab. Hadis Rahul Bukhari fi sahihi. Dan Muslim fi sahihi. Hadihi mu'jizatun min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ajraha ala yadih. Ini adalah mu'jizat. Dari mu'jizat-mu'jizat Rasulullah SAW yang Allah langsungkan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu memiliki sekian banyak mukjizat. Hanya saja mukjizat yang terbesar memang Al-Qur'an. Itu sudah jelas. Mukjizat dari segala sisinya. Keistimewaan dari kesempurnaannya. Keistimewaan dari penjagaannya. Dan penjagaannya bukan hanya lafadznya. Lafadznya terjaga dan maknanya pun terjaga. Sehingga bahasa Arabnya juga terjaga. Silakan lihat bahasa-bahasa yang telah lalu. Bahasa Ibrani atau bahasa kitab-kitab yang telah lalu. Sudah hampir tidak dikenal hari ini. Tetapi Al-Quran terus-menerus. Itu mu'jizat. Ditambah juga isinya. Yang yu'jiz al-ulama al-abqari. Isinya juga betul-betul membuat para ahli, para alim, para ilmuwan-ilmuwan tercengang. Ada sekian banyak perkara yang mereka baru temukan sekarang sudah ada dalam Quran. Ikhwan ibn a'azakullah, dan sekian lagi mu'jizat-mu'jizat di dalamnya. Baik, tetapi jangan berkata seperti ucapan mu'tazilah, aqlaniyun, atau golongan para rasionalis. Khususnya yang muncul di Mesir di tahun 60-an, 65-an. Yaitu Madrasah Islahiyah. Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Yang pengikutnya termasuk Rasid Ridho di dalamnya. Termasuk juga di dalamnya penulis Hayat Muhammad SAW. Tapi dia tidak mau menyebut SAW kecuali di akhir saja sekali. Kata dia, aku ingin menceritakan seperti orang biasa yang istimewa. Sampai terakhirnya, dan dialah Rasulullah SAW. Jadi dia menyebutkan kalimat Rasulullah sekian kali, salawatnya cuma sekali di belakang. Yaitu Haikal. Khonibnina azakumullah, dan dia berkata dengan kalimat bangga bahwa aku menulis sejarah ini dengan cara barat yang ilmiah. Dan lain-lainnya dari pengikut mereka. Apa kata mereka? Bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat apapun kecuali Quran. Jadi mereka tidak percaya dengan semua riwayat mukjizat. Riwayat yang di jari jemari Rasulullah SAW mengeluarkan air sehingga membuat semua pasukannya minum dengan puas, hilang dahaga mereka, masih mereka isi pula bejana-bejana mereka dari jari Rasulullah SAW. Itu tidak dianggap oleh mereka dan tidak dipercaya. Demikian pula Rasulullah SAW mengajak bicara orang yang telah wafat dan mereka mendengar. Mereka juga tidak mau. Dan semua mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW mereka tolak dan mereka katakan zaman Islam, zaman Rasulullah, zaman nabat terakhir adalah zaman akal. Tidak ada lagi mukjizat-mukjizat yang keluar dari akal. Semuanya masuk akal. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mereka. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, para ahlul hadis, bahwa mereka menyatakan Rasulullah SAW memiliki sekian banyak mukjizat yang luar biasa, yang sungguh menakjubkan, keluar dari kebiasaan-kebiasaan umumnya manusia. Tetapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. termasuk di antara yang dahsyat adalah terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dibedakan antara kiamat dengan terbelah. Adapun para aqlaniyun, para mu'tazilah, ngotot mereka menyatakan nanti hari kiamat baru terbelah, bukan sekarang. Walaupun fi'ilnya fi'il madhi, maksudnya pasti terjadi. Iya, dalam bahasa Arab memang kadang-kadang fi'il madhi bermakna pasti terjadi. Betul. Tetapi terbelahnya sudah terjadi. Adapun hari kiamat bukan terbelah, hancur. Hari kiamat bukan terbelah. Allah benturkan matahari dan bulan dengan bumi di tengahnya. Selesai. Itu hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Dan mereka tidak mau percaya dengan hadis yang sahih. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, umbur, lihatlah. Dan belahan bulan itu, satu di sebelah kanan bukit Gua Taur, yang satu di sebelah kirinya. Tetapi musyrikin ketika melihat, berkata, hada sihru ibni Abi Kabsyah. Kata mereka, ini sihirnya anak tukang kambing. Karena yang menyusukan Rasulullah SAW dulu, namanya Abu Kabsyah. Dipanggilnya. Ini sihir Ibn Abi Kabsyah, kata mereka. Tetapi diantara mereka yang masih berakal atau yang masih menggunakan akalnya berkata, tunggu, jangan-jangan mata kita saja yang disihir. Tunggu mereka-mereka yang datang dari Safar, yang dari Syam, yang dari Yaman. Maka ketika pasukan-pasukan dagang datang atau kelompok-kelompok kabilah-kabilah datang, kabilah dagang datang dari Yaman dan dari Syam, mereka tanya, apakah kalian melihat kemarin bulan terbelah? Mereka semua menyatakan, bala, kami melihatnya. Berarti dari seluruh dunia terlihat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini mukjizat. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya? Naam, ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innamal ayatu indallah. Katakan bahwa ayat-ayat, tanda-tanda, mu'jizat-mu'jizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi selalu berkata, bukan aku tidak bisa. Allah yang menakdirkan. Allah yang menentukan. Kalau Allah kehendaki, kalau tidak, ya tidak. Betapa banyak tuntutan mereka tidak dituruti. Mereka meminta kepada Nabi, jadikan yanbu'a, mata air, di tengah kebun-kebun kami. Mereka meminta turunkan malaikat dalam keadaan nyata, kami ingin lihat. Mereka lagi menyatakan, arinallaha jahratan, tunjukkan pada kami Allah dengan nyata. Dan sekian banyak tuntutan-tuntutan mereka tidak diwujudkan. Kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak terjadi. Kalau Allah SWT kehendaki, Allah SWT maha kuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah mengajak bicara orang-orang yang telah mati dan orang mati tersebut bisa mendengar. Saat itu Allah berikan mukjizat sehingga Nabi menyatakan, wama antum bi asma'a minhum ma aqul. Atau kama qala Rasulullah SAW, bahwa tidaklah kalian lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan. Artinya mereka lebih mendengar dari kalian. Qala rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahu Allahu ala maradihi wa shahidu ya'juruhu Allah ala shahadatihi. Kata mu'allif dan juga ahli sunnah beriman bahwa seseorang jika sakit akan mendapatkan pahala dengan sakitnya. Kalau sabar. Kalau dia dalam keadaan menerima dengan sabar. Wa syahid, demikian pula yang terbunuh syahid. Maka dia mendapatkan pahala atas syahidnya. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, dalam Ithaful Qari', Allahu la yudhi'u ajral mu'minin. Allah enggak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin. Enggak akan menyia-nyiakan pahala orang mukmin. Wa yujri al-masa'ib 'alal mu'minina litamhis. Dan Allah kadang-kadang menimpakan musibah-musibah, bencana-bencana kepada orang beriman untuk menguji mereka. Tamhis, ujian dan saringan. Yumahhis adalah menyaring. Siapa yang benar-benar mukmin dan siapa yang dalam keadaan tidak benar-benar beriman akan terbukti dengan ujian. Adapun Allah Maha tahu, tetapi Allah akan membuktikan kepada kaum mukminin, lihatlah orang ini dengan kejadian ini terbukti kalau dia kurang beriman, terbukti kalau dia masih memiliki keraguan, terbukti kalau dia munafik, terbukti dengan apa? Dengan ujian. Liyumahhisallah, agar Allah menyaring mereka. Au limudha'afatil ajri, atau untuk melipat gandakan pahala. Atau kedua-duanya. Dari satu sisi ujian, dari sisi lain pahalanya tambah banyak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faqad yujriha 'alal mu'min takfiran li khatayahu. Ada kemungkinan lain juga Allah timpakan bencana tadi kepada orang beriman untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dan atau bisa, dan bisa atau bisa menambahkan pahala kepadanya, bisa menghapuskan dosa-dosanya, bisa kedua-duanya. Dan bisa pula ketiga-tiganya dengan ujian sekaligus. Wa tamhisan lahu minad dunub, dan membersihkan dia dari dosa-dosa. Wa qad la yakunu lahu khataaya yujriha 'alaihi li rif'ati darajatihi. Kadang-kadang enggak punya dosa. Enggak punya salah. Masyaallah, saleh mukmin taqi. Tetapi Allah timpa musibah juga, Allah timpakan musibah kepadanya untuk apa? Li raf'id darajat, untuk diangkat derajat dia. Ketika lulus dari ujian, bertambah tinggi derajatnya, bertambah mulia. Ketika lulus dari ujian berikutnya, bertambah mulia lagi. Ila akhirnya. Lianna Allah kataba lahu darajah fil jannah. Karena Allah juga mencatat derajat-derajat orang beriman di surga. Ada yang tingkatan sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, yang sekian. Barakallahu fikum. Dan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Dan tidak ada yang kelas kambing. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada da'i yang mengucapkan seperti itu, saya yakin bahwa itu tergelincir lidahnya. Kalau dia sengaja, na'udzubillah, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang kufur dari orang tersebut. Karena saya pernah mendengar kalimat seperti itu. Astagfirullah. Tidak perlu diulang. Yang paling rendahnya adalah jannah. Kullu ma yashtahi anfusuhum. Bahkan orang yang terakhir masuk jannah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, silahkan engkau berkhayal dan menginginkan apa yang kau inginkan. Dia bayangkan yang paling indah, yang paling dia sukai. Maka kata Allah, untukmu semua yang kau inginkan itu dan sekian kali lipatnya. Ini yang paling terakhir masuk jannah, yang paling bawahnya. Tidak ada yang jelek. Masya Allah, jannah semuanya mulia, semuanya ni'mah. Hanya saja yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Wa'alaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayabtalihullah bil masaib. Maka Allah uji hamba-hambanya dengan musibah-musibah. Hatta yudha'af lahul ajr, hingga berlipat kali pahala-pahalanya dan bertambah derajatnya. Fayablugh hadhil manzilah, sehingga dia mencapai derajat yang sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min ala khair, maka yang namanya orang mukmin selalu dalam keadaan baik. Amruhu kulluhu khair. Amruhu kulluhu khair. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, Inna amrahu kulluhu lahu khair. In asabathu sarra'un fashakar. Kana dhalika khairan lahu. Wa in asabathu dharra'un wa sabar. Kana dhalika khairan lahu. Wa laysa dhalika illa limu'min. Kata Rasulullah SAW, menakjubkan keadaan seorang mukmin, urusannya selalu baik. Ketika ditimpa kebaikan-kebaikan, dia bersyukur. Dan syukurnya baik buat dia. Ketika ditimpa kejelekan-kejelekan, dia sabar. Dan sabarnya juga baik buat dia. Dan tidak ada yang demikian kecuali untuk seorang mukmin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sehingga dunia tidak sama dengan akhirat. Di akhirat, kebaikan-kebaikan akhirat hanya untuk orang mukmin. Dan kejelekan-kejelekan di akhirat hanya untuk orang-orang kafir dan mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan azab karena dosa-dosa mereka. Baik. Adapun dunia, Rasulullah SAW menyatakan, adapun dunia, la tusawi janaha ba'udah, tidak senilai dengan sayap nyamuk pun. Lau kanati dunya tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk saja, niscaya enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau ada nilainya. Karena enggak ada nilainya sesayap nyamuk pun, maka Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang kafir. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek. Allah berikan pada orang saleh, Allah berikan pada orang saleh. Semuanya. Allah berikan dunia. Sebaliknya, kejelekan-kejelekan dunia, kadang Allah berikan pada orang kafir, kadang Allah berikan kepada mukmin. Kejelekan dunia, na'am. Di antara hikmahnya, apa yang sudah disebutkan tadi. Bisa jadi sebagai ujian untuknya, bisa jadi menghapuskan dosa-dosanya, bisa jadi menaikkan derajatnya, bisa jadi menambah pahalanya. Barakallahu fikum, itu dunia. Sehingga jangan jadi ukuran. Kalau mendapat kebaikan-kebaikan, kenikmatan, kekayaan, kebahagiaan dunia, kemudian dia berkata, Rabbi akraman, Rabbi memuliakan aku. Ketika dia mendapatkan kejelekan, musibah, bangkrut, gagal dalam usaha, tiba-tiba dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Ini barakallahu fikum, orang yang ngukur dengan dunia. Jangan, bahaya ngukur dengan dunia. Nabi SAW wafat dalam keadaan beliau masih punya hutang. Dalam keadaan baju besinya masih digadaikan. Barakallahu fikum. Dan Nabi Ayyub, bagaimana ujiannya yang sangat besar? Musibah, musibah, musibah, musibah. Apakah berani kita katakan sesuatu kejelekan pada mereka? Tidak. Mereka anbiya, wa rusulullah, orang-orang mulia, orang-orang mukmin, orang-orang yang masya Allah, Allah cintai mereka. Tetapi kata riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, kadang Allah mengujinya dengan bencana. Idza ahabba 'abdan ibtalahu. Dan ashaddal bala al-anbiya, thummal amsal, thummal amsal. Sungguh seberat-berat ujian itu kepada para anbiya. Kemudian yang semirip dengannya, kemudian yang semirip dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhidayah warahmat. Subhanakallahumma hamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.